Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Setelah kita selesaikan keseluruhan hadis-hadis bab yang ke-27, bab yang berbicara tentang fadlu silaturrahim, keutamaan silaturrahim, padanya al-muallif yakni Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan padanya 4 hadis. Hadis ke-52, hadis ke-53, hadis ke-54 dan hadis ke-55. Insyaallah ta'ala pagi hari ini kita melanjutkan bab berikutnya. Bab silaturrahim tazidu fil umur. Setelah beliau mengetengahkan tentang bagaimana keutamaan silaturrahim, maka dengan susunan karya yang beliau sajikan tentunya secara ilmiah dan juga teratur bab demi bab. Maka karena pembahasan kita masih terkait dengan silaturrahim, bab yang ke-28, bahwa silaturrahim itu bisa menambah umur. Bagaimana maksudnya? Tentu beliau meletakkan judul tadi berdasarkan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan kita lalui insyaallah taala. Hadis ke-56, haddatsana Abdullah bin Shalih qala haddatsani Al-Lais qala haddatsani Uqail an ibn Shihab قال أخبرني أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال pernah menyampaikan sabdanya من أحب an yubsata lahu fi rizqih wa an yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Naam, hadith dengan rangkaian sanad yang sudah kita dengarkan bersama, sampailah kepada sahabah Anas ibni Malik, yang tidak asing bagi kita siapa beliau. Sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, yang melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kurang 10 tahun lamanya. Waktu yang cukup tidak sedikit, yang tentunya hari demi hari, waktu demi waktu, hidup melayani manusia termulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, akan terus mendapatkan cucuran ilmu dari sumber yang jernih. Naam. Maka Anas mewariskan ilmu selain beliau melayani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ajar atau pahala yang begitu besar. Maka salah satu hadis yang beliau tuangkan di sini dari beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah menyatakan, man ahabba, barang siapa yang ingin, disebutkan dalam riwayat lain, tepatnya pada hadis Abu Hurairah dengan lafaz sarra, dengan lafaz sarra sebagai ganti ahabba. Ahabba maknanya ingin. Sarra adalah ingin mendapatkan kabar gembira. Nah, demikian riwayat-riwayat yang ada yang menyatakan ahabba, ada yang menyatakan sarra, yang keduanya sama-sama adalah sahih. Yang bersama kita melalui Anas bin Malik, dan riwayat sarra melalui Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi menyatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih, barang siapa atau siapa saja yang ingin yubsata, dilapangkan, lahu baginya, fi rizqih, pada rezekinya, wa an yunsa'alahu fi atharih, dan siapa juga yang ingin dipanjangkan baginya atharih, umurnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyasil rahimah, maka hendaknya dia sambung silaturrahim. Melalui hadis ini tentunya kita sudah bisa menangkap, kita serap bagaimana keutamaan silaturrahim itu sendiri, dan juga dari sisi dampaknya. Dua manfaat yang sudah didapatkan melalui hadis ini. Yang pertama, an yubsata fi rizqih, akan diluaskan pintu rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Entah dari sisi mana atau bagaimana caranya, Allah jalla wa'ala akan meluaskan rezeki bagi seseorang yang menyambung silaturrahim. Secara yang bisa tampak bahwa dengan silaturrahim yang tadinya jauh jadi dekat, yang tadinya mungkin tidak saling tahu kemudian jadi tahu, saling kunjung, saling tanya, sehingga kemudian akan berkembang. Berkembang dari segala sisinya. Nah, termasuk dengan itu, melalui silaturrahim, dengan semakin mempererat hubungan tadi, maka akan semakin baik pula pergaulannya. Demikian pula akan memberikan dampak pula dari sisi rezekinya. Ketika seseorang dilapangkan hatinya oleh Allah Jalla wa'ala, seseorang ketika bertemu dengan saudaranya, apalagi itu dengan keluarganya, ya, yang tadinya hampir terputus atau jarang bertemu, kemudian dia sambung, maka tentunya akan berpengaruh dampak secara mental pada diri kita. Hati jadi longgar. Nah, Di sisi lain dilapangkan rezekinya oleh Allah Jalla wa'ala adalah dari sisi diberikan keberkahan. Rezeki yang telah dia jalani atau dia upayakan akan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, melalui sabda ini kita selalu membenarkan apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, karena bukan ini semata dari pribadi beliau menyatakan suatu pernyataan demikian, melainkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih. Nah, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Jalla wa ala, fal yasil rahimah, maka hendaknya dia sambung hubungan silaturrahim. Berkata Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibn Nasir Al-Albani, atau disingkat secara sederhananya adalah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, menyatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Demikian prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan melalui ketaatan, amalan-amalan pendekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika kita sedang melakukan ketaatan, terasa iman itu bertambah. Nah, atau iman ketika sedang dalam kondisi yang bagus, maka tumbuh semangat untuk melakukan ketaatan. Dan sebaliknya ketika iman itu, dan iman bisa berkurang dengan sebab kemaksiatan. Orang melakukan kemaksiatan, pasti dia akan merasa ada ganjalan pada dirinya. Seseorang melakukan dosa, merasa tidak enak. Jika memang dia orang yang sehat, orang yang takut kepada Allah Jalla wa'ala, ada sesuatu yang dia rasakan. Nah, merasa tidak nyamannya karena dia sedang atau sudah melakukan suatu kemaksiatan. Nah, yang kemudian tentunya orang itu akan segera memperbaikinya, segera ingat dan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Maka sebab kenapa orang itu melakukan kemaksiatan, karena imannya sedang turun, imannya sedang berkurang. Nah, sehingga dengan itu al-iman yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Nah, idza tutla alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, zadatuhum imana, akan bertambah kepada mereka keimanan. Ini salah satu dalil yang menunjukkan iman itu bertambah. Dan wakil sesuai dengan kenyataan, ketika kita dengar baca ayat Al-Quran, hati terasa sejuk, terasa tenang, terasa tertegur, yang tadinya mungkin lalai. Kita mungkin bisa bayangkan atau bandingkan si A, si Fulan sedang mendengarkan nyanyian, lagu-lagu, musik. Si Fulan mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Nah, ketika dua ini sedang terjadi, hati yang sedang mendengarkan nyanyian-nyanyian tadi maka terasa hampa. Dan kemudian juga hati tadi kosong. Nah, bualan-bualan isi dari nyanyian tadi. Sedangkan ketika dia matikan, kemudian dia segera dengarkan ayat Al-Quran, maka terasa hati itu tenang. Menunjukkan kalamullah Al-Quran membuktikan bisa menenangkan jiwa bagi kita. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, bahwa dengan mendengarkan, dengan berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, hati menjadi tenang. Nah, dan salah satu bentuk zikir adalah membaca Al-Qur'an. mengkajinya, membahasnya, mengetahui penafsirannya. Nah, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Maka, mengapa sampai dikatakan bahwa dengan silaturrahim itu bisa memanjangkan umur baginya? Maka kata beliau, ini tidak meniadakan ketetapan yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah, dengan silaturrahim bisa melapangkan rezekinya, padahal rezeki sudah ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini sekali lagi tidak menafikan keberadaan Al-Kitabah, apa yang sudah Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Umur bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan sebab-sebabnya. Dan ini juga tidak menafikan ketetapan yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah, maka oleh karena itu disebutkan juga melalui hadis-hadis yang marfu yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga asar-asar yang mauquf. Asar itu adalah perkataan sahabah. Nah, yang mauquf yang sampai berhenti kepada sahabah, disebutkan bahwa doa itu bisa memperpanjang umur. Sebutkan riwayat bahwa doa juga bisa memperpanjang umur. Termasuk juga akhlak yang baik. Sikap yang baik terhadap tetangga juga bisa memperpanjang umur. Semua dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Allah sudah tetapkan sebelum dia lahir bahwa umurnya di dunia sekian. Kemudian dengan kehendak Allah Jalla wa'ala, umur tadi bisa Allah perpanjang, Allah tambah. Nah, atau dengan makna lain bahwa umur tadi tetap sebagaimana Allah sudah tulis sebelum dia lahir ke dunia ini. Tetapi dengan itu umurnya adalah barokah. Umurnya adalah barokah. Nah, sesuatu yang diberkahi maka akan terasa panjang, akan terasa nikmat. Nah, sebagaimana ketika waktu yang berjalan dalam keseharian ini, waktu demi waktu ketika kita manfaatkan dengan sebaiknya, maka akan terjadi manfaat buat kita. Dengan itu keberkahan akan datang, muncul. Sebaliknya ketika waktu tadi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, disia-siakan, hari demi hari kemudian berlalu begitu saja, maka terasa cepat hari tadi. Nah, demikian makna hadits ke-56. Apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi dan kedudukan hadits ini adalah sahih sebagaimana juga Syekh Al-Albani menghukuminya di dalam sahih Abu Dawud pada urutan hadits ke-1486. Nah, berikutnya kita lanjutkan hadits ke-57. حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. Bersama kita riwayat dari Abu Hurairah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Abu Hurairah, telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu, sebagaimana telah datang penjelasannya. Kalau tadi man ahabba, maka di sini man sarrahu an yubsata له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. Barang siapa, kata Nabi, sarrahu, yang ingin dilapangkan, an yubsata lahu fi rizqi, dilapangkan baginya rizkinya, wa an yunsa'a lahu fi atharih, dan ingin dipanjangkan pada asarnya, artinya pada umur. Di sini disebutkan umur dengan kata asar. Asar menurut arti bahasa artinya jejak, langkah, bekas pijakan, itu namanya asar. Nah, demikian juga asar bisa berarti adalah riwayat-riwayat dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu juga asar. Adapun dalam makna hadits ini adalah jejak. Nah, kenapa umur dikatakan dengan kata asar? Karena ketika seseorang itu meninggal dunia, tidaklah tersisa baginya harakatnya, artinya gerakannya. Nah, fala yakunu liqadamih atharun harakah. Maka dengan bertemu ajalnya tadi, tidaklah akan ada lagi jejak kakinya, jejak gerakannya. Maka oleh karenanya dikatakan athar. Nah, wa summiyal ajal bil athar li'annahu yattabi' al-umur. Dan ajal dikatakan sebagai athar dikarenakan mengikuti umur. Naam. Wa kadzalikal athar dzakarahu ba'da. Dan demikian pula asar penyebutannya datang sesudahnya. Nah, datang sesudahnya. Sehingga dengan itu disebutlah ungkapan umur dengan kata asar. Wa an yunsa'alahu fi asarih. Maka akan dipanjangkan baginya rizkinya. Dipanjangkan umurnya oleh Allah Jalla wa'ala. Nah. Falyasil rahimah, maka caranya adalah dengan menyambung hubungan silaturrahim. Adapun makna adalah seperti dengan apa yang disebutkan pada hadits yang sebelumnya. Maka dari hadits ini kita dapatkan riwayat dari jalur yang lain dari Abu Hurairah dan ada sedikit lafaz yang berbeda, yaitu sarrah, sementara sebelumnya adalah ahabba. Yang keduanya adalah sahih, sebagaimana pula Syekh Al-Albani menyatakan ini adalah hadis yang sahih. Berikutnya adalah perawi-perawi pada masing-masing hadis, baik yang ke-56 dan setelahnya nanti adalah yang ke-57. Diriwayatkan sampai kepada kami Abdullah bin Saleh. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Saleh. Nama perawi ini bukan yang pertama kita ketahui. Kan tetapi sudah tersebut pada hadits ke-12. Maka silakan antum buka hadits ke-12. Untuk menyambungkan lagi, mengingatkan kembali. Hadits ke-12. Di sana disebutkan nama Abdullah ibnu Saleh. Nah, Abdullah ibnu Saleh al-Juhani. Abdullah ibnu Saleh al-Juhani al-Masri. Beliau berasal dari Mesir. Siapa beliau? Katib al-Layth ibnu Sa'ad. Juru tulisnya Al-Layth ibnu Sa'ad, sekretarisnya Al-Layth. Nah, maka oleh karenanya, baik hadits ke-12 yang sudah berlalu maupun hadis yang bersama kita telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Saleh. Qala telah menceritakan kepadaku, kata Abdullah bin Saleh, Al-Layth. Menunjukkan bahwa Abdullah bin Saleh mendapatkan riwayat dari atasannya, yaitu Al-Layth bin Sa'ad. Yang riwayat dari Abdullah bin Saleh, beberapa penilaian dari para muhaddithin. Di antaranya Al-Imam Abu Zur'ah menyatakan Hasanul Hadith. Hadithnya Hasan. Naam. Demikian pula Ibnu Ma'in mensiqahkan keberadaannya. Naam. Dan beberapa penilaian yang lainnya. Itu Abdullah Ibnu Saleh. Selanjutnya Abdullah bin Saleh menyatakan haddatsani Al-Layth, telah menceritakan kepadaku Al-Layth. Al-Layth juga bukan pertama yang kita ketahui, sudah berlalu pada hadis ke-12. Antum masih bisa buka pada hadis tersebut, akan ketemu nama Al-Layth. Beliau Al-Layth Ibnu Sa'ad, seorang imam yang faqih Mesir. Beliau berasal dari Mesir. Nah, statusnya beliau thiqah, seorang yang terpercaya riwayatnya. Katsirul hadith sahihahu, banyak hadithnya yang sahih. Nah, beliau seorang laki-laki yang dermawan. Beliau yang bagus Al-Qur'annya dan juga ilmu nahwunya. Beliau menghafal hadis dan juga bait-bait syair. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Laythu afqah min Malik. Bahwa Al-Layth lebih faqih dibandingkan Al-Imam Malik ibnu Anas. Nah, menunjukkan pujian Al-Imam Syafi'i kepada beliau. Nah, berkata Abdullah ibnu Saleh. Siapa Abdullah ibnu Saleh? Juru tulisnya Al-Layth, yang tadi sudah kita tahu. Sahibtuhu 20 sanah. Aku menemani mendampingi Al-Layth 20 tahun. Fala yataghadda wala yata'asha illa ma'an nas. Di mana beliau tidak makan siang dan tidak makan malam kecuali bersama yang lain. 6. Tidak makan sendirian, tapi berusaha mengajak rekan-rekannya, sahabatnya. Nah, berusaha tidak makan sendiri. Dan itu juga yang pernah saya dengar sendiri, Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, berusaha makan itu sama dengan yang lain. Nah, maka ini juga warisan dari salaf. Nah, karena dengan itu keberkahan pula pada apa yang dimakan. Demikian pengakuan Abdullah ibn Saleh. Juga datang dari Ibnu Abi Maryam. Kata Ibnu Abi Maryam, "Ma ra'aitu ahadan min khalqillah afdalu minhu." Tidak aku tahu seorang pun dari makhluknya Allah yang lebih afdal darinya. Wama kanat khaslatun, dan tidaklah satu perangai kebaikan, yataqarrab biha ilallah, yang dengannya mendekatkan diri kepada Allah, illa kanat tilkal khoslah fihi. Melainkan perangai tersebut ada pada beliau. Artinya beliau tidak ingin ketinggalan dalam amal kebaikan. Satu amalan kebaikan apapun yang beliau ketahui berusaha beliau lakukan. Nah, demikian pengakuan Al-Imam Ibnu Abi Maryam. Beliau dilahirkan pada tahun 94 dan wafat pada hari Jumat Nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban tahun 175 Hijriyah rahimahullah. Dilahirkan pada tahun 94 dan wafat pada tahun 75, sehingga usia beliau 81 tahun. Itulah Al-Layth Ibnu Sa'ad. Mulai kita kumpul-kumpulkan, kita ingat memori kita, nama-nama para a'immah, para imam-imam muhadditsin, agar kita kenal dan kemudian bisa mengikuti perangai yang baik pada mereka. Nah, dan jika kita mampu, maka berusaha kita hafalkan nama-nama yang sering disebut pada hadis demi hadis yang kita lalui. Sebagaimana pada kajian yang lalu, nama Musa ibnu Ismail. Musa ibnu Ismail yang kita sudah sampai pada hadis 54, nama itu sudah terulang sekitar 4 atau 5 kali. Nah, nama-nama yang sudah terulang seperti itu, coba kita ingat-ingat. Nanti suatu saat kita lalui hadis-hadis berikutnya, ketemu dengan nama itu sudah mulai ingat. Walaupun tidak kita ingat semuanya, ya ada beberapa nama yang sering-sering setidaknya disebut. Nah, Musa ibnu Ismail itu siapa? Bagaimana beliau? Kada, wa kada. Berikutnya, kemudian Sufyan ats-Tsauri itu bagaimana? Sebenarnya. Kemudian ini juga yang nama itu sudah berlalu pada hadith yang sebelumnya, Al-Layth ibnu Sa'ad rahimahullah ta'ala. Al-Layth menyatakan telah menceritakan kepada kami Uqail ibnu Khalid. Uqail ibnu Khalid ibnu Uqail lagi ibnu Uqail Abu Khalid Al-Umawi. Uqail ibnu Khalid ibnu Uqail Abu Khalid Al-Umawi thiqatun, beliau kedudukannya thiqah. Kemudian Uqail meriwayatkan dari Ibnu Shihab. Siapa Ibnu Shihab? Nah, belum lama berlalu nama ini Ibnu Shihab. Maka silakan dibuka hadis ke-53. Kalau kita sudah sampai hadis 56, nama Ibnu Shihab pada hadis ke-53. Ibnu Shihab adalah Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Shihab Az-Zuhri, atau lebih disingkatnya Imam Az-Zuhri, Ibnu Shihab Az-Zuhri. Kalau antum pernah dengar nama Az-Zuhri, itulah beliau, Ibnu Shihab Az-Zuhri. Beliau seorang imam yang faqih dan mendapati 10 dari sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menangi dengan zamannya sahabat. Maka beliau termasuk sekali lagi generasi tabi'in. Rasul sudah tidak ada, yang ada sahabat. Yang didapati 10 sahabat. Nah, maka itu satu kemuliaan. Beliau termasuk manusia yang dermawan. Beliau wafat pada tahun 124 Hijriah dengan usia 72 tahun kurang lebih. Nah, Ibnu Shihab Az-Zuhri. Ibnu Shihab meriwayatkan dari Anas bin Malik. Nah, yang tadi telah disebutkan siapa beliau. Demikian rangkaian sanad hadis ke-56. Saya ulang, haddatsana Abdullah ibn Salih qala haddatsani Al-Layth ibn Sa'ad qala haddatsani Uqail an ibn Shihab Az-Zuhri qala akhbarani Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Berikutnya hadis ke-57, haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn al-Mundhir. Nama lengkap beliau Ibrahim ibn Abdullah ibn al-Mundhir. Abu Ishaq kunyanya. Saduqun laisa lahu ba'sun. Beliau saduq statusnya, jujur. Laisa lahu ba'as. Tidak mengapa riwayat melalui jalannya. Kana lahu ilmun. Beliau seorang yang memiliki ilmu. Wa muru'ah. Dan memiliki wibawa. Jaga wibawa. Dan juga qadr, memiliki posisi atau kedudukan. Yakni ya, seorang yang karismatik. Nah, setidaknya begitu. Ibrahim ibn al-Mundhir. Beliau wafat pada tahun 236 Hijriah. Pada bulan Muharram. Rahimahullah ta'ala. Ibrahim ibn al-Mundhir menyatakan haddatsana Muhammad ibn Ma'an. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ma'an. Ibn Muhammad ibn Ma'an lagi. Lengkapnya Muhammad ibn Ma'an. Ibn Muhammad ibn Ma'an. Al-Ghifari. Al-Ghifari. Abu Yunus. Kunyahnya Abu Yunus. Kedudukan beliau seorang ulama yang fiqah. Wafatnya beliau qariban min mauti Ibnu Uyainah. Tidak jauh dengan wafatnya Sufyan Ibnu Uyainah. Wafatnya beliau hampir berdekatan dengan ulama yang tidak asing bagi kita, Sufyan Ibnu Uyainah. Dengan usia 90 sekian tahun. Rahimahullah ta'ala. Muhammad ibn Ma'an, ibn Muhammad ibn Ma'an, Al-Ghifari Abu Yunus. Menyatakan, haddathani Abi, telah menceritakan kepadaku ayahku. Mendapatkan riwayat dari siapa? Dari ayahnya. Berarti ayahnya seorang ulama juga. Kemudian nulari atau kemudian berkelanjutan kepada keturunannya. Anaknya pun jadi ulama, yaitu Muhammad. Nah, berarti ayahnya namanya Ma'an. Ma'an bin Muhammad Al-Ghifari. Yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hibban termasuk Siqah juga ayahnya. Ayahnya mendapatkan riwayat dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Ini. Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Al-Maqburi nisbat kepada makbarah. Apa makbarah itu? Kuburan. Makbarah itu kuburan. Nisbat kepada kuburan di Madinah. Nah. Maka ayah beliau itu berdampingan padanya. Ayahnya berarti Abu Sa'id Al-Maqburi. Yang kedudukan beliau adalah fiqah. Usia beliau, beliau meninggal pada tahun 117 rahimahullah. Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi mendapatkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Itulah yang bisa kita bahas pada majelis subuh pagi hari ini. Dua hadis yang sudah kita dapatkan bab tentang silaturrahim menambah umur. Riwayat yang pertama dari Anas bin Malik, riwayat yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Dan Allah catat sebagai amal saleh duduknya kita bersabar, mengkaji, membahas ilmu adalah amalan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.